السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi setengah siang ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu Masjid Amin. Masjid Aminah Al-Basri. Masjid Aminah Al-Basri. Ini merupakan nikmat yang sangat besar karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu agama Allah, maka Allah telah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini menunjukkan betapa luar biasanya perjalanan kita saat ini. Kita mulai dari rumah menuju masjid ini dalam rangka untuk mendapatkan ilmu agama Allah, yang keutamaannya adalah kita nanti insya Allah termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Termasuk juga Nabi pernah menyatakan bahwasanya berkumpulnya kita di masjid seperti ini dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang telah akan mendapatkan tiket. Tiket apa? Kalau anak-anak muda itu dengar tiket itu pasti pikirannya kalau nggak tiket bioskop ya tiket konser. Saya tadi lewat di pinggir-pinggir jalan banyak anak-anak muda yang saya merasa sangat menyayangkan sekali. Si pemuda ini, mereka dengan bangganya pakai kaos, kalau nggak salah tulisannya SID yang lebar. konser gitu. Saya nggak tahu, tapi kalau saya baca dari kaosnya kayaknya seperti itu. Tiket yang akan kita dapatkan insya Allah Ta'ala adalah kita nanti akan bertamasya di taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita ikhlas dan mengharapkan pahala di sisi Allah dalam melakukan perjalanan sampai di majlis Allah ini, baik insya Allah kita akan telah mendapatkan nikmat ini. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah fartahu." Wahai para sahabat, apabila anda sekalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah kalian datangi, kalian singgahi taman-taman surga itu. Maka para sahabat pun bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang anda maksudkan dengan taman-taman surga ini wahai Rasulullah? Maka apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Hilatul fitri." Yaitu majlis yang di mana manusia berkumpul di dalamnya dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan majlis yang seperti ini di zaman Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah majlis ilmu yang seperti kita lakukan pada pagi sekalian. Kumpulnya mereka dalam satu tempat dalam masjid Allah atau di tempat yang lain, itu mereka saling nasihat-nasihati, saling mengingatkan atas kebaikan dan kebenaran. Inilah yang merupakan makna daripada hilaful fikri, halaqah-halaqah fikir, berkumpulnya kaum muslimin dalam satu majlis untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kita pada hari ini adalah ini ya. Apa judulnya ini? Aku mencintaimu karena Allah. Tadi saya bikin slide-nya itu ada tulisan Arab ya. Tapi ya tidak apa-apa. Ana uhibbuka fillah. Kalau perempuan apa? Anak, biasanya yang nanti ini apa kalau perempuan? Tidak ya, alhamdulillah. Anak kuhib kuhibillah ya. Kai itu untuk kamu laki-laki, kalau ki, kamu perempuan. Jangan dicatat ya, nanti disalahgunakan. Khawatir ya, disalahgunakan. Aku mencintai karena Allah. Jadi kita pagi hari ini akan ngobrol masalah cinta. Saya mau tanya sama anda tadi, cinta itu apa? Cinta itu apa? Cinta itu apa? Sinonimnya cinta. Mungkin dari kalangan akhwat, ya ini paling paham, ya, paling pakar masalah cinta biasanya akhwat. Ya, mbak-mbaknya ini paling pintar masalah cinta. Apa maknanya cinta? Ya? Saya sampai sekarang tidak ngerti definisi yang pas untuk makna cinta itu. Apa maknanya cinta? Kalau sebagian orang mengatakan cinta itu hampir sama dengan suka, tapi kalau suka itu masih kurang dalam dibandingkan dengan kata cinta, kan gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab cinta mahabbah itu punya tingkatan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin yang namanya cinta ya cinta, tidak ada namanya tingkatan, tidak ada level cinta itu yang paling tinggi sampai paling rendah, tidak ada. Tapi kalau dalam bahasa Arab, cuman kita tidak bahas masalah itu, ya karena kita tidak tertuju pada poin cintanya, ya kita tidak tertuju pada pengertian cinta. Tapi insya Allah, ya makna cinta ini insya Allah kita semuanya sudah memahaminya. Cuman yang perlu untuk kita paham bersama adalah poin yang selanjutnya, yaitu apa judulnya? Lu kok ketawa? Judulnya apa? Ada apa dengan cinta? Ini saya tidak promosi film ya. Saya tidak promosi film. Tapi memang seperti itulah ya. Judul yang perlu kita pahami adalah apa dengan cinta ini. Setiap manusia itu pasti punya yang namanya cinta, kan gitu. Tidak mungkin orang hidup di dunia ini tidak punya rasa cinta, itu tidak mungkin. Dan cinta ini merupakan anugerah dari Allah SWT. Tadi sudah disampaikan oleh moderator ya, bahwasanya cinta itu karunia Allah. Nanti kita akan bahas tentang hal ini. Cuman di sini cinta yang bagaimana? Cinta yang bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ketika dia mencintai sesuatu yang lain dari dirinya. Ketika dia mencintai orang lain, bagaimana seorang mukmin itu mencintainya? Maka untuk membahas masalah cinta ini, perlu kiranya kita tahu jenis daripada cinta itu. Cinta yang pertama itu jenisnya adalah cinta yang berkaitan dengan syahwat. Syahwat. Dan cinta seperti ini semua orang punya. Ya. Semua orang punya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya punya rasa cinta yang berkaitan dengan syahwat ini. Karena manusia itu semuanya dibekali oleh Allah perasaan cinta seperti ini. Dan cinta seperti ini tidak dicela secara asal dan tidak pula dipuji secara asalnya. Karena cinta seperti ini tabii, alami dimiliki oleh manusia. Nanti tinggal bagaimana cara memanage cinta yang berkaitan dengan syahwat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang cinta ini di dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran surat 3 ayat 14. Saya mau tanya, Quran surat 3 surat apa? Surat? Hah? Ayo dulu, dulu. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua? Al-Baqarah. Bukan Al-Ikhlas ya? Oke. Yang ketiga apa? Sampai berarti Al-Baqarah saja. Yang memunculkan suara Ali Imran cuma beberapa orang. Surah apa? Ali Imran. Ada yang terang-terang, ada yang kayaknya ikut-ikutan. Ini ya, saya enggak menuduh Anda ya, tapi gimana ya? Kelihatan kalau Anda kurang pada Quran. Perbanyak pada Quran. Allah mengatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, Allah menyatakan zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banina wal muqanṭarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'ami wal har. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ad. Allah mengatakan dalam firman-Nya ini, zuyyina dihiasi. Ya, kata-kata zuyyina itu zuyyina tazyin. Itu kalau dalam bahasa kita maknanya adalah menjadikan sesuatu itu menjadi hiasan yang indah. Itu makna. Sehingga kalau kata zuyyina ini bentuk pasifnya, maka diartikan dihiasi. Linnas untuk manusia. Ya, zuyyina linnas. Dihiasi untuk manusia itu apa? Hubbu syahwat, cinta kepada syahwat, naluri yang ada dalam diri seorang manusia. Terhadap apa? Minan nisa, terhadap wanita. Ini juga berlaku kalau wanita terhadap pria. Wal bani dan anak-anak. Jadi cinta seorang ibu, seorang bapak kepada anaknya, ini cinta yang berkaitan dengan apa? Syahwat. Ya. Jadi jangan Anda konotasikan namanya syahwat itu yang jelek-jelek. Tidak. Syahwat itu apa? Sesuatu yang alami. Ya. Sesuatu yang alami yang Allah tanamkan dalam setiap jiwa manusia. Laki-laki wajar cinta dengan perempuan, demikian pula perempuan wajar cinta dengan laki-laki. Yang tidak wajar kalau laki-laki cinta dengan laki-laki. Ya. Perempuan cinta dengan perempuan ini tidak wajar, tidak alami. Ya. Ini namanya tidak alami. Kemudian dan harta, ya, al-mantara itu maksudnya yang bertumpuk-tumpuk. Minal zahabi wal jadzah, dari emas dan perak. Di sini yang tidak suka duit ya. Ayo, angkat tangan kalau ada yang suka duit. Kalau tidak suka duit, tolong duitnya kasih ke negara. Tidak ada orang itu yang tidak suka duit. Tidak suka harta yang tidak ada. Dan ini alamiah, bukan sesuatu yang tercela atau terpuji. Ya, tinggal nanti bagaimana cara meminisinya. Kemudian wal khayl musawwana, dan kuda yang pilihan, kuda-kuda istimewa. Maksudnya di sini termasuk kaitannya dengan kendaraan. Ya, coba laki-laki suka alat motor yang keren begitu. Ini biasa ya, sesuatu yang wajar. Enggak wajar kalau Anda ditawari motor, Anda minta sepeda. Ya. Enggak, saya minta sepeda. Ya, ini aneh. Tawabuk. Tawabuk. Awas menurut. Ditawari motor. Jadi begini. Ada orang ditawari motor, enggak mau. Contoh saya kalau Anda tawari motor, enggak. Jadi saya minta mobil. Ini repot ya, orang seperti itu. Banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah beri. Kemudian kepada anak dan binatang-binatang ternak. Ya, kita bisa lihat ya, orang itu kalau sudah punya ternak dan dia menghasilkan untung dari ternaknya, ya, dia sangat cinta dengan peternakannya. Ada orang itu yang hari-harinya selalu di kandang, ya, selalu di kandang. Ya, sampai keluar dari kandang itu baunya tidak bisa dibedakan antara yang penghuni kandang dengan pemilik kandangnya. Jadi begini. Dan ya, walhar dan sawah padang, pertanian, perkebunan. Ya, ini semuanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, dzalika mat'ul hayatid dunya. Itu semuanya adalah kenikmatan mata, kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau orang itu punya hal-hal yang disebutkan oleh Allah di sini, pasti orang itu senang. Coba kalau di sini ya, yang pemuda punya seorang wanita yang merupakan pendamping hidupnya, tapi yang halal, tidak yang haram, bahagia. Coba yang di sini akhwatnya misalnya punya seorang ya, pangeran yang selalu mendampingi kemana-mana dia pergi, tapi yang halal, pasti menyenangkan. Menyenangkan tidak? Bahagia tidak kalau punya pasangan yang halal? Belum cukup umur, Ustaz, kapan cukupnya? Kapan cukupnya kalau belum cukup umur? Masih kuliah, Ustaz, itu kan studi lain dengan apa? Nikah sendiri, studi sendiri, tidak ada hubungannya gitu ya. Belum kerja, Ustaz, yang kasih makan kita ini pekerjaan kita atau Allah SWT? Allah yang kasih makan. Masih ikut orang tua, ya sudah ikut dulu sama orang tua, jadi ngomongan. Ya. Jadi setiap orang yang memiliki ya, hal-hal yang disebutkan oleh Allah di sini, mereka akan merasa senang. Kehidupan dunia mereka akan merasa bahagia. Namun Allah mengingatkan, ya, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jadi semua nikmat-nikmat yang ada di dunia ini, ya, ini semuanya tidak akan kalah nikmat dengan Allah, nikmat yang telah akan Allah berikan kepada manusia yang bertakwa kepada Allah, yaitu berupa kenikmatan surga. Ini kita tidak bahas masalah surga dan kenikmatan. Jadi Poin pertama tentang cinta ini adalah cinta yang alami, cinta yang berkaitan dengan syahwat. Semua orang punya, dan cinta ini sekali lagi tidak dicela dan tidak pula dipuji. Kita lihat selanjutnya cinta yang terpuji. Cinta yang terpuji itu adalah cinta sejati. Ini bahasa saya, bukan bahasa Al-Quran atau bahasa hadis. Tidak, ini bahasa saya sendiri. Cinta sejati yang mengantarkan kepada manisnya iman. Rasulullah SAW menerangkan tentang cinta ini. Kalau Anda punya cinta yang seperti ini, dan kemudian Anda mengelola seluruh cinta syahwat Anda dengan dasar tiga cinta ini, maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Anda akan mendapatkan yang namanya manisnya iman. Anda tahu kalau orang itu sudah merasakan manisnya iman, apa yang akan dia dapatkan? Kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan, kita tahu para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka berani untuk mengorbankan semua yang mereka miliki. Hartanya, keluarganya, bahkan nyawanya, karena seperti adalah merasakan manisnya iman. Orang itu tidak mau untuk berperang, itu tidak mau. Dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan perangan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh manusia. Namun kenapa para sahabat waktu itu mau ketika diserukan untuk berjihad di jalan Allah, mereka langsung terima tawaran Rasulullah SAW seperti ini. Yang mana taruhannya, dia pasti akan tinggalkan hartanya, dia pasti akan tinggalkan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, dan dia pasti akan bertaruh dan mengorbankan jiwanya. Tapi kenapa mereka kok mau? Alasannya adalah mereka sudah merasakan manisnya iman. Kalau cinta itu sudah dimiliki, cinta sejati maksudnya tadi ya, dimiliki oleh seorang mukmin dan mukminah, maka dia akan merasakan manisnya iman yang bisa membuat mereka betul-betul merasa bahagia. Maka apa itu yang dimaksud dengan cinta sejati adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman atau halawatul iman." Ada tiga hal yang apabila tiga hal ini terkandung di dalam diri seorang mukmin, maka dia pasti akan merasakan manisnya iman yang ada dalam dirinya. Ternyata setelah itu Nabi berbicara masalah cinta. Sehingga cinta itu manis. Cinta itu sebetulnya manis. Yang bikin pahit itu kitanya sendiri, yang tidak mendasari cinta tersebut dengan sebab mendatangkan manisnya cinta itu. Nah, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ternyata berbicara masalah cinta. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah hendaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta terhadap selain keduanya. Jadi ada kata-kata selain keduanya, maksudnya apa? Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan orang tuanya sendiri. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan suami atau istrinya sendiri. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada anak-anaknya, saudaranya, keluarganya sendiri, atau kerabatnya, atau orang-orang yang terdekat dari dirinya. Bahkan dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Orang kalau sudah punya level tingkatan cinta seperti ini, maka pasti dia akan bisa merasakan manisnya iman. Kalau sekarang kita ini kalau sholat malas berat, berarti kita belum merasakan manisnya iman. Orang-orang saleh terdahulu, saya pernah membaca ada seorang tabi'i yang bernama Sa'id bin Musayyib. Beliau itu melakukan sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, dan beliau selalu berdiri di shof yang pertama itu selama kalau tidak salah 40 atau 30 tahun selama hidupnya. Sholat lima waktunya seperti itu. Kenapa kok bisa bikin orang itu sampai seperti itu? Karena dia sudah merasakan manisnya iman. Kemudian yang kedua, nah ini yang insya Allah menjadi bahan materi yang kita pelajari sekarang, yaitu apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ketika seseorang itu cinta kepada orang lain, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, dia tidak mencintainya kecuali billah. Ana uhibbuka billah. Saya cinta kepadamu karena Allah. Dia tidak mencintai orang lain kecuali didasari dengan cintanya yang pertama, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia cinta karena Allah. Apa sih maknanya cinta karena Allah? Saya mau tanya. Ada nggak yang tahu? Apa maknanya cinta karena Allah? Tidak tahu. Yang lain tak tahu. Cinta karena Allah. Berarti selama ini anda tidak pernah cinta karena Allah. Tak ngerti cinta karena Allah. Jadi apa maknanya cinta karena Allah? Cinta karena Allah itu, ya, kalau kita cinta kepada orang lain karena Allah, berarti kita cinta karena ada sesuatu di dalam diri orang yang kita cintai, perkara yang Allah cintai, perkara yang Rasul cintai. Sehingga kita pun apa? Ikut mencintainya karena Allah dan Rasulnya cinta terhadap apa yang ada dan dimiliki oleh orang tersebut. Itu namanya cinta karena Allah. Bukan cinta yang sering diilmukan oleh manusia. Cinta karena apa? Karena syahwat saja enggak. Kalau syahwat saja tadi tidak dicela dan tidak dipuji, tapi kalau disalurkan dengan jalan yang haram maka tercela. Kalau disalurkan dengan jalan yang halal maka terpuji. Dan ketika seseorang itu cinta kepada orang lain karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka cintanya ini lebih istimewa lagi. Ini akan mendapatkan buah manis yang luar biasa. Dan nanti insya Allah pada akhirnya penjelasan ini kita akan bahas masalah buah manis ini. Cinta mencintai karena Allah, bukan seperti yang dilakukan oleh manusia, cinta mencintai karena dunia. Ada orang itu cinta sama kawannya karena kawannya punya sesuatu yang dia sukai dari kaitannya dengan dunia. Contoh apa contohnya? Contohnya kawannya ini juga, misalnya dia punya apa? PlayStation. Suka main PlayStation. Sudah besar dia suka main PlayStation. Ya, misalnya dia itu, misalnya suka apa? Main PlayStation saja. PS. Temannya ini punya PS di rumahnya. Karena dia suka dengan PS, maka dia suka juga sama pemilik PS. Ya, suka enggak yang pemilik PS? Apa penyebabnya apa? Supaya dia juga sama-sama bisa menikmati PS yang diimunya ini. Ya. Nah, kemudian tiba-tiba beberapa bulan karena ya, mereka asik main PS, akhirnya PS-nya rusak. Ya, PS-nya rusak, si kawan yang punya PS ini enggak bisa beli lagi atau enggak bisa nyerbis lagi. Akhirnya kawannya pun menghindari. Ya. Sudah kamu enggak punya PS, ya, menghindar saja sama kamu. Ini seakan-akan apa? Gambaran cinta yang dilakukan oleh anak-anak, tapi pada orang dewasa juga melakukan seperti ini. Contoh misalnya, ya, dia punya kawan, kawannya punya bisnis maju, besar bisnisnya, hebat dia berbisnis. Dia berkawan, wah, saya kalau nggak berkawan sama bulan ini, saya rugi nanti. Ya, saya ingin berkawan dengan bulan. Kawan dia apa? Pingin apa? Pingin dapat keuntungan dari bisnis yang dilakukan oleh kawannya ini. Entah nanti ada kerjasama atau semacamnya ini. Nah, karena cinta yang dibangun di atas dunia ini seperti ini, maka gak langgeng cinta. Pada saat kawannya yang dia cintai ini karena sebab dunia tadi itu pada posisi puncak-puncaknya, maka dia pun apapun yang diminta sama kawannya ini dia pasti akan lakukan, dia pasti akan memenuhi. Ya, saya kok pingin ini ya langsung, tenang saja, ya. Kan ada saya mas bro, berangkat, ini anak-anak, ya. Oh saya kok pingin main di sini, ayo saya antar, pasti begitu. Tapi ketika lah jatuh kawannya ini, maka mata marhaba, kalau kata orang-orang Arab mengatakan mata marhaba, sudah mati yang namanya selamat datang, jangan datang lagi. Jadi ini juga sering ya, mungkin kita punya keluarga juga begitu. Ya, di saat mungkin keluarga kita kaya, saudara-saudara orang tua kita mungkin banyak yang datang. Ya. Wah ini saudara saya ini, wah semuanya masya Allah, enak gitu penyambutannya. Tapi subhanallah ketika kita diuji oleh Allah, dunia kita hilang misalnya. Kita jatuh miskin, ya, mata marhaba. Sudah mati yang namanya selamat, selamat datang. Sambutannya juga berkurang, tidak seperti dulu lagi. Ini terjadi. Di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari terjadi tidak? Pernah tidak merasakan seperti ini? Pernah kan? Pernah bahkan hampir seluruh kehidupan kita itu dipenuhi dengan cinta yang penuh dengan kebohongan. Saya memberikan ya, nama cinta yang penuh dengan kebohongan. Karena dalam mencintai. Bahkan ada orang itu yang cinta mencintai di atas kemaksiatan. Ya, ada seseorang itu yang suka minum minuman keras misalnya. Dia akan sangat cinta dengan kawannya yang punya hobi yang sama. Ya, sampai ada istilah minuman keras itu minuman persaudaraan. Ya. Ungkapannya bagus ya. Khamr itu minuman keras atau narkoba katanya. Apa? Kalau ada dulu itu zaman saya itu ganja itu katanya daun perdamaian. Karena kalau sudah pakai itu damai, tidak ada berantem, tidak ada. Ini kalau cinta mencintainya karena seperti ini nanti ya pasti akan saling memusuhi. Ya, karena cinta di atas dunia atau cinta di atas kemungkaran. Ya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita dikumpulkan di sini kemudian kita membangun cinta kita dengan sesama kita di atas salah. Di atas halal dunia, karena kita di sini berusaha untuk ya, memupuk rasa cinta kita dengan cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, kita tidak bahas yang pertama dan ketiga, ya, tapi kita akan sampaikan sedikit. Yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an yafrahu an yafraha, wa an yafraha an yauda fil kufri ba'da an antara Allah minhu kama yafrahu an yauda fil kufri. Dan dia benci lawannya apa? Lawannya cinta. Kita masih berbicara masalah cinta. Dan ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan cinta yang mengantarkan manisnya iman seorang hamba ketika dia punya cinta seperti ini. Maka ini kalau bahasa saya tadi apa? Cinta, cinta saja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kekufuran itu, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam neraka. Artinya di sini dia benci kepada sesuatu yang mengantarkan dia kepada siksa Allah, dan dia cinta kepada segala sesuatu yang mengantarkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ya, anda sekalian semuanya datang ke sini itu karena anda cinta dengan amal kebaikan. Yang mana kalau anda cinta dengan amal kebaikan yang mengantarkan anda ke dalam surga, pasti anda benci dengan amal keburukan yang mengantarkan anda ke dalam neraka Allah Subhanahu. Nah, kalau kita bangun cinta kita di atas tiga perkara ini, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya manisnya iman. Jadi ada apa dengan cinta? Cinta itu ada dua ya, secara garis besar. Cinta yang syahwat ya, dan ini bisa tersatu pada cinta yang terlarang ya. Dan yang namanya yang kedua adalah cinta sejati yang pasti mendatangkan kenikmatan dunia akhirat. Kemudian bagaimana kita menggapai cinta sejati? Sebelumnya ya, kita kan ini tadi sempat apa namanya disinggung sedikit masalah hari kasih sayang, ya. Hari cinta. Kalau bahasa Arabnya Valentine Day, hari Valentine. Saya masih ingat dulu waktu SMP saya pernah dikasih kado sama seorang wanita. Dikasih coklat, coklatnya kecil sih, tapi dikasih dompet, ya ada dompet kalau zaman dulu namanya, dan mungkin sampai sekarang masih ada jagadu, jagadu Jogja itu, ini dikasih itu sama coklat. Kok ingat Ustaz, iya, baru pertama saya dapat hadiah dari seorang ini. Nah, jadi ya, di hari itu seakan-akan atas nama cinta dari Pak moderator yang menyampaikannya, atas nama cinta seakan-akan semuanya jadi indah. Perzinahan jadi indah, berdua-duaan berkhulwat dengan wanita yang bukan mahramnya jadi indah. Melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maksiat, dosa, itu jadi indah karena atas nama cinta. Tapi sekali lagi cinta yang seperti ini adalah cinta yang terlarang. Cinta yang terlarang. Saya mau kasih gambaran. Kalau sekarang anda punya pacar, dan ini mohon maaf kalau seandainya ini ibu. Ya, saya kasih gambaran. Anda kalau punya pacar, berarti anda itu belum bisa punya cinta sejati. Kenapa kok bisa ini? Saya kasih gambaran. Lucunya orang kalau berpacaran, yang namanya pacaran itu ketemuannya biasanya seminggu berapa kali? Sekali. Satu malam, malam minggu. Lalu sekarang nggak satu malam minggu, kadang-kadang ya Jumat malam Sabtu juga ada, Kamis malam Jumat juga kadang-kadang ada. Ini begini, yang saya bikin ketawa orang yang pacaran itu. Kelihatannya mesra sekali, kelihatannya seakan-akan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tapi subhanallah, ketika jam 10 malam, aku pamit pulang. Ceweknya ditinggal rumah, dia pulang, masing-masing tidur sendiri-sendiri, bobok sendiri-sendiri. Besok lagi makan sendiri-sendiri, ya, minta makan sama orang tuanya sendiri. Cinta kan tak apa sebenarnya. Cinta sejati itu adalah tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu adalah wujud bukti kalau dia punya cinta sejati kepada pasangannya. Makanya orang menikah itu, orang menikah dengan jalan yang syar'i, dia telah mewujudkan cinta sejatinya kepada pasangan. Kenapa? Karena nanti dia akan menerima seluruh konsekuensi dari pernikahannya. Saya akan bertanggung jawab atas pernikahan, atas amanah seorang wanita yang ada sebagai tanggungan saya. Dari sisi nafkahnya, dari sisi pendidikannya, dan dari sisi-sisi yang lain. Demikian pula seorang wanita ketika dia diikat pernikahan dengan seorang laki-laki, dia akan buktikan cintanya kepada suaminya dengan cara apa? Dengan cara taat dan patuh kepada suaminya di atas hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ada tanggung jawab. Gak lucu seperti tadi, ketemuan, kita makan diwi-diwi, rumah diwi-diwi, semuanya serba diwi-diwi. Gak ada tanggung jawabnya di sini. Mana bukti kita sejatinya? Katanya, di kalau kamu gak ada, aku jadi gimana gitu. Di kalau kamu meninggalkan aku, bagaimana aku bisa hidup tanpa mengadu, Masya Allah. Aku ini cinta sehidup semati sama kamu. Padahal nikah saja belum gitu. Coba kalau ini mohon maaf bagi yang tertinggung kalau pacaran ya. Semoga segera dinikahi. Semoga diikat, dibuktikan cintanya dengan cintanya. Berbeda kalau dia sudah menjadi suami istri. Seorang laki-laki akan menunjukkan, sayalah suami yang terbaik buat kamu wahai istri. Istrinya juga begitu. Wahai suamiku, aku adalah istri yang paling cinta kepada wahai suami. Tanggung jawabnya dan bukti cintanya juga jelas. Ketika diberi ujian oleh Allah, senang-senang bareng, susahnya pun juga susah bareng dihadapi bersama-sama. Ada percekcokan, kemudian ada saling baikan. Ini yang benar. Ada saya pernah lihat di Subhanallah. Ini masih pacaran, sudah kotor-kotoran di pinggir jalan, sampai kumpul-kumpulan. Begitu. Wah, Masya Allah, ini belum nikah kayak gini, apa lagi kan sudah nikah. Walaupun kita boleh hidup kepada Allah jangan sampai seperti ini. Gimana Ustaz kalau saya itu punya cinta dengan si dia? Nah maka apa? Saya anjurkan ikatlah si dia itu, kalau memang si dia yang mau, ikatlah dengan cintanya. Ikatlah dengan cintanya. Saya keringat ketika saya mau menikah. Mau ya saya ceritakan sedikit tentang pengalaman pribadi. Jadi ini sampai jam berapa sih? Sampai zuhur ya? Sampai zuhur mau ya? Kalau nggak mau sampai zuhur, ya saya nggak jadi cerita. Jadi saya menikah itu istri saya itu nggak kenal dengan saya pun nggak kenal dengan istri saya. Jadi waktu itu saya di bukan macong lagi tapi pacong, tidak pacong lagi. Jadi kawan saya ini sama menawarkan diri saya dan pula menawarkan siapa yang menjadi istri saya kepada saya. Nah pada saat nazar ya, nazar itu adalah pengalaman yang terindah di dalam kehidupan suami istri yang menikah dengan jalan yang syar'i. Mohon maaf yang dunia mungkin tidak sama. Jadi waktu saya nazar ketemu dengan istri saya pertama kali itu saya dalam kondisi hujan-hujan di malam hari. Ini gak dramatis ya, ini memang kenyataannya seperti ini. Saya waktu itu berboncengan dengan kawan saya karena waktu itu saya belum punya motor. Tapi sekarang alhamdulillah saya setelah nikah saya punya motor hasil jerih payah saya sendiri dengan karunia Allah Subhanahu wa Taala. Saya belum mengumpulkan duit beli motor sendiri gak bisa. Paling motornya orang tua atau motornya orang lain yang saya pakai. Jadi karena alhamdulillah menikah itu makanya jangan takut ya. Kalau menikah jangan takut miskin. Allah yang mengayakan. Tadi kan ayatnya sudah disebutkan. Tinggal kita yakin sama ayat itu apa. Jadi pada saat perjalanan itu ketika hujan, saya mampir dulu sholat isya di masjid. Kemudian dalam sholat itu karena saya akan melakukan proses nazar, saya berdoa kepada Allah. Dan itu nazar pertama saya. Nazar yang syar'i, kalau yang tidak syar'i yang banyak jalan-jalan. Ya. Jadi pada saat itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini menjadi tuntut saya, maka jadikan hati saya itu langsung tertarik ketika pandangan berlaku. Ini jangan Anda bayangkan ya, indahnya dulu, nanti ada yang tidak indah. Jadi setelah itu, setelah saya selesai ya, sholat, saya bersama dengan kawan ke tempat di mana istri saya menunggu, ya, calon istri saya menunggu sampai ya, saya karena sudah kehujanan ya ala kadarnya sama bapak, mertua waktu itu, sekarang jadi bapak mertua saya, tolong dirapikan, saya hanya merapikan ala kadarnya ya, karena saya nggak ganteng ya, terus terang saya nggak ganteng ya. Jadi saya datang terus dipersilakan untuk masuk. Setelah itu, subhanallah, ketika saya melihat istri saya, langsung muncul rasa senang saya kepada istri saya. Ya. Bahkan waktu itu saya merasa seandainya saya ini tetap di sini saja, tidak pulang-pulang. Subhanallah. Tapi ya ini dari saya. Bagaimana dari istri saya waktu itu? Subhanallah, dari istri saya itu paling tidak senang dia. Istri saya tidak senang sama saya. Ya karena saya mungkin nggak ganteng gitu ya, usia saya dengan istri saya terpaut 7 tahun, ya terpaut 7 tahun. Dan waktu itu karena istri saya masih muda, jadi 19 tahunan, ya. Waktu itu ya saya sudah usianya segitu dan nggak ganteng lagi gitu ya. Lihat seorang wanita yang cantik masih muda lagi, ya. Bahkan ya pokoknya begitulah. Saya nggak mau ceritakan yang aneh-aneh. Begitu. Jadi perbandingan antara saya dan istri saya itu, nah setelah itu ya berbeda ya, berbeda dengan istri saya. Waktu itu istri saya itu sudah kemok dengan saya, sudah gak mau sampai ya bapaknya itu, karena bapaknya alhamdulillah suka dengan saya, akhirnya dukung terus saya. Itu bapaknya hampir memaksa gitu. Bagaimanapun juga pokoknya anak saya ini nikah sama saya. Akhirnya lah, ya seperti itu. Bahkan sampai malam mau besoknya nikah, itu istri saya itu minta keluar sama kakak laki-lakinya. Stres. Jadi stres dia. Katanya begini. Tapi alhamdulillah istri saya ya, dari apa namanya, ya sedikit banyak pamah agama. Jadi insya Allah tidak terlalu berlebihan. Tapi di situ dia nggak suka. Nah, betul nggak suka. Sampai di awal-awal menikah pun dengan saya masih merasa ya seperti itulah ya. Tapi subhanallah, saya sabar, saya banyak doa, alhamdulillah sekarang ya kalau saya pengalaman sedikit pulangnya pasti di Bali ya, kemana saya nggak pulang dulu. Jadi begitu artinya di sini yang ingin saya sampaikan adalah jangan Anda takut, bagi yang tidak pacaran jangan Anda takut kalau Anda nanti punya pasangan yang tidak cinta dengan Anda. Jangan. Kadang-kadang orang pacaran itu kan tujuannya apa? Penjajakan bisa. Begini. Penjajakan. Kita ini sama saling adaptasi, sama-sama ingin tahu sifatnya masing-masing. Padahal kalau yang namanya pacaran itu seminggu katanya berapa kali? Satu kali, dan itu cuma berapa jam? Dua mungkin atau tiga jam itu sudah lama, kan begitu. Itu yang dibicarakan indah-indah semua ya, enak-enak semua. Jadi kalau nanti kita nikah ya, kamu mintanya yang bagaimana, macam-macam ya. Nanti kita tinggal di mana gitu, macam-macam. Kalau kita ya sepupuk ya, berdua meskipun pupuknya yang mau enggak sih, yang istrinya juga ngomong, enggak apa-apa mas, padahal lah rumahnya ini ya pacarnya ini duitnya banyak, tidak mungkin saya tinggal di rumah saya gitu. Apa saling menunjukkan kebaikannya sendiri-sendiri. Itu namanya apa? Pacaran seperti itu. Tapi kalau sudah Anda menikah, sudah. Ini ternyata suami saya begini. Ini ternyata yang dulu ucapan manisnya selalu terdengar dengan kedua telinga saya. Ini ternyata. Ternyata hanya kumpul. Misalnya begitu. Apalagi walaupun ya, menikah karena MBA ya, istilahnya anak-anak muda MBA, married by accident, mungkin betul ya bahasa Inggrisnya, menikah karena seperti kecelakaan. Dan subhanallah ya, saya banyak menerima ya informasi-informasi tentang pernikahan karena seperti ini. Itu pasti jalan. Ada yang habis nikah, baru nikah sudah punya, belum ada sehari sudah punya. Ya. Ada yang menikah sekian tahun, isunya berantem terus, suami istri tidak pernah kenal hidupnya. Ada yang sekian bulan cerai, ada yang sekian tahun bahkan baru cerai. Tapi kalau nikahnya ini dibangun di atas hal ini, kebanyakan, saya tidak mengatakan semuanya, tapi kebanyakan akan kandas di tengah jalan. Jadi intinya seperti itu, sehingga bagaimana kita menghadapi cinta sejati ini? Yang pertama adalah ya, dengan cara melandasinya dengan iman. Tadi kita membahas tentang cinta sejati yang disebutkan oleh Nabi ada tiga. Cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi selain dari keduanya. Yang kedua adalah cinta karena Allah ketika dia cinta kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kepada perbuatan dosa, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Maka kalau orang itu cintanya dengan dasar iman, maka insya Allah cintanya akan menjadi cinta yang sejati, cinta yang benar-benar cinta ya, cinta yang benar-benar cinta, bukan hanya cinta yang hanya kamuflase. Banyak orang itu yang mengatakan kepada pasangannya, saya ini cinta sama kamu, betul saya cinta sama kamu. Itu kalau masih muda, usia pernikahan. Nanti kalau usia pernikahannya sudah agak tua, banyak ada cerita yang kan itu. Kalau pacaran atau mungkin kalau nikahnya itu baru setahun, dua tahun atau mungkin kurang dari itu, kalau istrinya kesandung, jatuh, suami langsung sikap cepat untuk tanggap gitu kan. Kenapa sayang gitu? Kenapa sayang? Aku terlalu batu mas. Batunya nakal ya gitu. Jadi begini. Tapi kalau sudah puluhan tahun, bahkan sudah ya anaknya sudah banyak, jatuh, gimana cucuku nggak hati-hati? Itu. Yang lihat, yang bisa lihat batu itu kamu, bukan batunya yang lihat kakimu, gitu. Ya kan, muncul batu seperti ini. Kadang-kadang apa? Ya, lain gitu ya, lain. Nah, kalau orang itu cintanya dilandasi dengan iman, insya Allah akan gitu. Perasaan romantis dalam cintanya lain. Contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya, ya, semua istri, terutama istri yang dicintai oleh beliau itu Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasulullah yang sudah sangat tua usianya itu masih tetap bisa romantis dengan istrinya yang masih muda. Ya, Rasul itu pernah mandi bareng dengan istrinya. Sampai pernah mandi bareng. Oh, istri yang belum punya. Jadi begini, balap lari sama istrinya, bercanda sama istrinya. Pernah Rasulullah SAW itu diundang makan sama seorang sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, ya, bagaimana dengan ini? Maksudnya menunjuk ke istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya hanya menyiapkan undangan ini hanya untukmu saja. Kata Rasul, kalau kau enggak mengundang ini, maksudnya istrinya, maka saya pun enggak akan datang ke undangan. Kayaknya dia kembali. Balik lagi, ingin undang lagi Rasul, ya Rasulullah, datanglah ke rumahku. Rasul mengatakan, kalau pakai bahasa, bagaimana dengan ini? Pakai bahasa, bagaimana dengan ini, ceritanya ini? Dikemanakan ini ceritanya? Nah, maka sahabat ini, aku hanya bisa mengundang engkau ya Rasulullah, tidak yang lain. Maka Rasul mengatakan, sebagaimana engkau tidak mengundang istriku, aku juga tidak datang ke undanganmu. Sampai tiga kali akhirnya si sahabat ini mengatakan, ya sudah ya Rasulullah, ajak istri. Maka pada saat itu Rasulullah itu dorong-dorong istri, ayo kamu jemput. Padahal Rasulullah sudah berapa usianya? Ya, sudah sangat tua. Ya. Sudah tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu. Ya. Tapi masih romantis. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya cinta itu kalau didasari ya cinta syahwat itu naluri, cinta syahwat itu fitrah. Tapi kalau cinta syahwat ini didasari dengan iman, insya Allah cinta itu akan menjadi indah. Mau cinta anda indah, dasari dengan iman. Yakin bahwasanya cinta kepada orang lain karena Allah, saya pilih engkau wahai calon istriku karena sebab engkau telah berjilbab dengan syar'i. Aku pilih engkau wahai suamiku, calon suamiku, yang bersuamiku, calon suamiku bukan karena ketampanan yang ada pada dirimu, tapi jenggotmu yang menawan. Iya, sunnah kan jenggot Nabi, jenggot Nabi memelihara jenggot, sunnah Rasulullah, perintah Rasulullah. Yang begitu, aku milih engkau karena agamanya. Makanya Nabi SAW mengatakan ya, tungkahul mar'u li arba'in, wanita itu dinikahi karena empat hal. Apa ini yang pertama? Hartanya, harta ini yang insyaallah, hartanya. Kemudian apa lagi? Hah? Iya, kecantikannya. Kalau laki-laki atau perempuan apa? Gantengnya. Terus? Nasabnya, keturunannya. Termasuk orang terhormat atau enggak? Bangsawan atau bukan? Yang keempat apa? Agamanya. Apa kata tadi? Wabhar kita di hari baca. Pilihlah agama. Kalau kamu tidak pilih agama, maka tadi menjadi rugi kamu. Rugi kamu. Ini subhanallah, sering saya kalau menggodai diri saya. Jadi kamu tidak cari. Dulu kenapa tidak pilih laki-laki yang ganteng? Ganteng itu tidak jaminan, mas. Jadi hati saya ini senang ini, tidak dengarkan. Ganteng itu tidak jaminan, mas. Jadi begini. Kalau hanya makan cantik atau gantengnya saja, tadi pertama ya, ini hanya Rasulullah. Itu bertahan berapa tahun ya? Berapa tahun? Ya paling ya beberapa tahun ya. Kalau sudah usia tua, hilang gantengnya, hilang cantiknya. Yang keluar apa? Wajah aslinya kan itu. Wajah aslinya. Kalau sudah seperti itu, hilang yang namanya cinta ini. Terus kalau apa? Hartanya. Ya kalau dia kaya terus, kalau sudah bangkrut gimana? Banyak ya istri yang mengatakan begini, atau mutunya istri. Suami bawa uang, suami aku sayang. Suami tidak bawa uang, suami aku tendang dari rumah. Ya, jangan seperti ini. Karena manusia itu rezeki itu semuanya sudah ditanggung oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Kita tetap diperintahkan untuk berusaha menjalani halal. Ya, namun ya dalam hal ini manusia itu berbeda-beda dalam masalah kadar rezeki. Dan bukan satu-satunya kekayaan itu sebagai tolak ukur kebahagiaan. Tidak selamanya. Karena betapa banyak ya orang itu menjalin hubungan pernikahannya bukan karena kekayaan, tapi karena agama. Meskipun ya, kehidupannya susah dalam arti ekonomi, tapi rasa cinta satu dengan yang lain semakin kuat. Ya, semakin kuat. Ada juga orang yang punya banyak. Selesai sebelumnya. Ini saya belum bahas masalah yang lain ya. Banyak ya, tidak tahu lagi. Jadi begini. Sampai mana tadi? Iya, jadi kekayaan itu tidak menjamin orang itu bisa bahagia. Banyak orang kaya yang kandas pernikahannya banyak, tidak sedikit. Bukan karena kekayaan, tapi karena faktor yang lain. Maka ya, kekayaan semata-mata kalau dipakai sebagai ukuran ya, bahagia atau tidak, maka tidak bisa dijadikan tolak ukur. Kemudian ini kaitannya dengan iman ya. Kita pilih kawan kita atau ya, orang yang kita cintai itu berdasarkan iman. Kemudian yang kedua adalah karena cinta sejati itu adalah ibadah kepada Allah, maka tanamkan pertemanan ya, dengan orang yang kita cintai tersebut dengan dasar ibadah kepada Allah. Termasuk juga ketika misalnya nanti Anda menikah, jangan niat hanya untuk senang saja dalam nikah, tapi niatkan karena ibadah kepada Allah. Saya ini melakukan ibadah kepada Allah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seseorang itu mendasari cintanya dengan ibadah kepada Allah, maka cintanya akan mandul, cintanya akan kuat. Karena dia akan apa? Menggantungkan cintanya kepada orang lain itu didasari oleh ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya kita semuanya manusia yang hidup di atas muka bumi ini tujuan hidupnya adalah ibadah kepada Allah. Ya, Allah mengatakan wa khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya ibadah kepada-Ku. Dan salah satu jenis ibadahnya batin seseorang adalah mendasari cinta terhadap orang lain, entah terhadap kawannya atau terhadap keluarganya atau terhadap istrinya atau suaminya, itu berdasarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Kemudian selanjutnya ya, karena waktunya sudah mepet, kita percepat saja. Kemudian yang berikutnya ya, yang perlu untuk kita ketahui bahwasanya cinta sejati, cinta yang sebenar-benarnya cinta itu adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ya, kalau ingin mendapatkan cinta sejati ini, kita minta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allah mengatakan dalam Quran surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya lah hendaknya kalian semuanya bergembira. Dan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kemudian juga dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, Allah juga mengatakan fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah mengatakan lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah kalian bisa bersaudara. Pada saat zaman di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus, pada saat itu bangsa Arab itu selalu dalam kondisi sering konflik. Alasan sepele kadang-kadang menjadi konflik besar. Ada dua suku besar di kota Madinah waktu itu yang namanya suku Aus dan Khazraj. Ini mereka saling berperang, berpuluh-puluh tahun mereka berperang. Tidak pernah akur. Jadi kalaupun pernah kejahatan-kejahatan itu sebentar. Apalagi kalau dikompori oleh orang-orang Yahudi, semakin hebat peperangan mereka. Tapi setelah Allah berikan nikmat kepada mereka, mereka bisa menjadi orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang berkawan, berteman, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kalau kita ingin mendapatkan cinta yang sejati ini, maka kita berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan karunia-Nya kepada kepada kita. Kemudian selanjutnya adalah ya, cinta sejati ini tidak terlepas dengan akhlak mulia. Karena kalau orang itu cinta mencintai karena Allah, maka nanti akan dituntut untuk memenuhi hak-hak kawannya yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya ridhoi. Dan nanti sebetulnya kita bahas ini ya, insya Allah ya sedapatnya. Kemudian selanjutnya adalah indah sejati merupakan landasan persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam itu dilandasi dengan cinta sejati. Ukhuwah Islamiyah dibangun di atas cinta mencintai karena Allah, bukan cinta mencintai karena dunia. Bukan cinta mencintai karena dunia. Kita langsung masuk saja. Pada buktikan cinta sejatimu dengan memenuhi hak-hak ukhuwah. Ini kalau kita cinta sejati kepada kawan kita, kepada orang yang kita cintai dengan dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah cintailah saudaramu karena Allah. Jangan kau cintai saudaramu karena dunia. Bukan karena ada apanya kawanmu itu sehingga kamu cintai. Tapi kamu cintai apa adanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringnya kan kita cinta ke orang lain kan begitu. Karena ada apanya? Ada apa sih di situ? Dia punya kelebihan ini. Cinta. Hilang kelebihannya, hilang pula cinta. Ini cinta yang sering dibangun oleh manusia di atas muka bumi. Dan ini akan membuat hidupnya akan sengsara. Kemudian selanjutnya, berikanlah bantuan bagi saudaramu yang membutuhkan. Di antara bentuk bukti cinta sejati kita kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala adalah kita lebih banyak memenuhi hak-hak saudara kita daripada kita menuntut kewajiban dia untuk memenuhi hak kita. Dengan apa caranya? Di antara dengan selalu memperhatikan kebutuhannya. Ya, kalau kita punya kawan sekarang ini kan alhamdulillah ada WA ya, grup-grup seperti ini. Itu insyaallah ya kita bangun grup seperti ini untuk saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah saling memberikan perhatian. Kita sampaikan kepada kawan bagaimana kabarnya, tanyakan kabarnya seperti apa. Mungkin ada yang sakit, ya kita jenguk kawan-kawan kita yang sakit. Mungkin ada yang kekurangan, ya kita bantu kekurangannya. Ini kita penuhi, bukan karena tendensi dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di antaranya ngasih utang. Ngasih utang itu juga termasuk apa? Bantuan. Cuman ya hati-hati bagi orang yang berhutang. Saya enggak mengatakan yang berhutangi karena orang yang berhutangi itu insyaallah pasti dapat pahala. Kalau ada orang yang niat berhutang tidak bayar, itu nanti dia dapat dosa, orang yang menghutangi dapat pahala, dapat ganti nanti di sisi Allah. Saya tidak khawatir sama yang menghutangi, tapi saya khawatir sama orang yang utang. Ya, gara-gara ikut grup ya, dia punya utang, akhirnya dia lari dari grupnya. Ya, saya punya utang, terus keluar, tidak mau bayar. Atau kalau waktu ditagi, dia jawab, ya akhi, antum kan aku cintai karena Allah. Harusnya antum cinta sama saya karena Allah. Gak usah lah kita nanya masalah hutangnya. Ini lain ini ya ceritanya. Jadi gak seperti itu. Gak seperti itu. Jadi tetap sebagai orang yang berhutang, dia wajib untuk membayar hutangnya. Dan berdosa dia ketika meninggalkan bayar hutangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keutamaannya ketika seorang hamba itu lebih mengutamakan kawannya yang seiman dalam dunia. Istilahnya kalau dalam bahasa akhlak itu namanya ifa itu mengutamakan kawannya di atas urusan-urusan dunianya. Dan ada kisah yang luar biasa ya, kisah yang terjadi di zaman para sahabat dan sekarang tidak pernah kita dapati ya. Yaitu di mana pada saat peperangan, perang Tabuk, ada beberapa sahabat yang pada saat itu dalam kondisi terluka parah. Setelah dibopong kemudian diletakkan di tempat yang aman, dirawat sakitnya. Pada saat itu ada beberapa sahabat yang dijejerkan begitu. Setelah itu sahabat yang pertama minta air. Ini dalam kondisi safar mulia. Ma, tolong saya dikasih air, tolong saya dikasih air. Maka sahabat yang apa namanya merawat orang-orang yang sakit di medan perang ini pun membawakan air. Dengan bergegas dia memberikan air kepada orang tersebut. Mau diberikan, dia mau minum, kawan sampingnya mengatakan ma, tolong saya dikasih air. Maka orang yang mau meninggal itu sahabat yang mau meninggal belum selesai dia atau belum dia minum, belum setetes pun masuk ke dalam mulutnya, dia katakan berikan kepada saudara yang sebelah. Ini mau mati jangan-jangan. Berikan kepada saudara yang sebelah. Akhirnya sahabat yang bawa air minum datang ke sebelah. Pas mau minumkan ini, sampingnya mengatakan ma, tolong saya ganti air, tolong saya ganti air. Ini kisah nyata ya dengan mereka. Maka sahabat yang berdua ini pun belum sampai menetes sedikit pun air masuk dalam mulutnya, dia mengatakan berikan air itu kepada kawan yang ada di sebelah. Dan itu terus berlanjut sampai beberapa sahabat atau sahabat saya lupa, ada 7 atau berapa saya lupa. Nah setelah itu pada akhir mau diminumkan orang yang terakhir meninggal, yang sempat minum. Terus dia balik lagi ke orang yang sebelumnya meninggal dunia. Sebelumnya lagi meninggal dunia, sampai ke orang yang pertama meninggal semuanya tanpa minum air. Subhanallah. Ini kalau cinta mencintai karena dasar iman. Ya. Kalau dasar iman, ya ada yang namanya cinta. Dan ini ya sangat bisa dipastikan tidak ditemukan di dunia. Ya, ada seorang yang menulis buku ya. Orang terdahulu menulis sebuah buku yang kalau tidak salah judulnya itu kaitannya dengan ya, judulnya itu Taqdirul Khilaf ala Katsirin Mimman Lam Yastati'. Jadi mengutamakan anjing di atas kebanyakan dari orang-orang yang berpakaian. Apa maksudnya ini? Ini kata-kata halus untuk mengatakan anjing lebih baik daripada manusia. Ini orang ini menulis buku ini karena dia mencari pertemanan karena Allah dengan sebenar-benarnya jadi tidak dapatkan. Ini zaman dulu. Apalagi zaman kita sekarang sulit sekali yang kita lihat. Tapi insya Allah ya kita yang berkumpul di sini kita usahakan meskipun tidak menyamai ya, tingkatan persahabatan para sahabat. Tapi paling tidak kita memiliki usaha untuk kan. Kemudian ya, penulis itu menggambarkan di dalam bukunya bahwa seekor anjing itu lebih mulia dari sisi ini ya, daripada manusia. Ini kata penulis. Di mana anjing itu kalau dibaikin sama orang, ya, kalau ada seorang yang suka ngasih makan, yang suka ngasih minum sama dia, yang memelihara dia dengan baik, maka apa? Anjing itu akan sangat setia dengan, akan apa? Selalu terus ya, mendampingi orang yang memberikan kebaikan buat kita. Saya teringat dengan kisah nyata yang terjadi di Jepang. Insya Allah mungkin Anda sebagian di sini tahu. Ada seekor anjing itu yang dimiliki oleh seorang profesor di Jepang. Setiap hari, ya, karena profesor ini selalu ya, memelihara si anjing itu. Setiap hari profesor ini kalau mau berangkat ke universitas, ke kampusnya, dia naik kereta, bawa tangan di dalam kereta itu selalu diantarkan sama si anjing. Ketika berangkat, diantar, ya, ditemani. Ketika pulang sudah ditunggu di sini. Tahu sekali jam kapan berangkat, kapan pulang. Subhanallah, suatu ketika si profesor ini meninggal akibat serangan jantung dalam darah. Ketika dia mengajar di kampusnya, dia meninggal. Dan si anjing namanya anjing gak ngerti kalau tuannya ini mati. Tapi dia tetap terus melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh si tuan. Sampai pada musim dingin, dia pun mati. Anjing ini kedinginan karena menunggu tuannya yang tidak kunjung datang menemani dia. Sampai kemudian orang Jepang itu membuat apa? Patung replika si anjing di stasiun. Kita seharusnya malu dengan anjing. Anjing kan tidak berbuat banyak kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kemudian selanjutnya adalah jagalah kehormatan saudaramu, ya, jangan kau merusaknya. Kemudian jauhi suudzon, buruk sangka kepada saudaramu. Jangan kita ini, ya, dengar ada berita kalau kawan kita itu habis ngomongin kita misalnya, jangan langsung kita terima begitu saja. Bisa jadi dia ngomongin saya tentang kebaikan saya, gitu. Jangan langsung termakan omongan yang tidak baik tentang kawan kita. Banyak-banyak suudzon, jauhi suudzon. Kemudian selanjutnya adalah jauhi perdebatan dengan saudaramu. Ini juga kaitannya dengan suami istri, ya. Kalau suami istri ini membangun cintanya seperti ini, insyaallah yang memenuhi, ya, hak-hak ukhuwahnya, dan juga nanti ada hak-hak suami istrinya, ya, ini nanti akan memperkuat cinta mereka di atas cinta yang sejati. Kemudian selanjutnya adalah ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap saudaramu. Ya, kemudian selanjutnya adalah maafkan kesalahan saudaramu. Ini banyak, ya. Bergembiralah dengan karunia yang Allah berikan kepada saudaramu. Jalinlah kerjasama dalam kebaikan dan berilah nasihat yang baik bagi saudaramu. Kemudian yang terakhir adalah jagalah persatuan antara dirimu dengan saudaramu dan janganlah saling memusuhi. Sudah habis, ya? Belum. Kurang 5 menit. Kurang 5 menit, ya? Iya. Kemudian apa buah manis yang akan diperoleh bagi orang yang cinta mencintai karena Allah? Maka diantaranya adalah yang pertama, Allah menyatakan bahwasanya cintanya seseorang dengan orang lain karena dasar iman dan karena Allah, Allah akan jadikan cintanya itu abadi sampai akhirat. Kalau ada seorang suami dan seorang istri saling mencintai dengan dasar karena Allah, maka dia akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan yang akan memandu cintanya secara abadi di surga. Allah berfirman, al-akhillahu yawma'idin ba'duhum li ba'din 'adu illa al-muttaqin. Allah mengatakan al-akhillah itu jamak untuk khalil. Khalil itu adalah maknanya orang yang paling dicintai dibandingkan orang yang dicintai. Jadi cintanya lebih dibandingkan yang lain. Al-akhillah, orang-orang yang saling mencintai, nanti di akhirat akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang berkasih sayang, cinta mencintai di atas jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini tidak akan saling bermusuhan, justru saling memadu cintanya nanti di akhirat. Saling apa? Allah akan berikan kelanggengan terhadap cintanya. Kemudian selanjutnya, ya, orang yang mencintai karena Allah terhadap orang lain akan mendapatkan manisnya iman sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Kemudian juga orang yang cinta mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, nanti dia akan mendapatkan naungan di akhirat. Naungan pada hari kiamat. Di saat matahari itu Allah dekatkan 1 mil di atas kepala manusia. Anda tahu 1 mil itu berapa jaraknya? 1 mil berapa jaraknya? Para ulama mengatakan 1 mil itu bisa diartikan dengan mil jarak perjalanan. 1 mil, ya. Mungkin 1,6 kilo, ya, kalau tidak salah. Segituan, 1,8 atau 1,6 kilo. 1 mil. Padahal kita tahu panas matahari yang kita rasakan ini berjarak berapa? Katanya sih sekian juta kilo, ya. Saya nggak tahu. Tapi jauh sekali sudah terasa panasnya. Ada juga yang mengatakan 1 mil itu maknanya adalah kalau dikembalikan kepada makna yang dipakai oleh Rasulullah, mil itu kayu celak. Tahu kayu celak, ya? Kayu celak itu paling panjangnya sekian. Itu zaman Rasul dulu disebut mil. Sehingga kalau 1 mil berarti apa? Cuma 1 sekian atau mungkin ya maksimal mungkin 1 jengkal saja di atas kepala. Makanya Allah Rasulullah SAW menggambarkan nanti manusia di hari kiamat itu akan merasakan panasnya yang luar biasa tapi tidak mati. Dan nanti ada orang itu yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Pada saat panas seperti itu, Allah berikan naungan bagi orang-orang yang di antaranya adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang telah Allah akan naungi dengan naungannya yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah warajulani tahabba billahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk juga ya buah yang manis yang akan diperoleh bagi orang yang cinta mencintai karena Allah, dia akan mendapatkan satu tempat untuk ya saling menumpahkan rasa cintanya di suatu mimbar, kata Nabi. Suatu tempat yang kata Nabi diirikan oleh para nabi dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini iri terhadap orang yang cinta mencintai karena Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis qudsi ya. Al-mutahabuna fi jalali. Orang-orang yang cinta mencintai karena kemuliaanku, keperkasaanku, yaitu karena Allah. Lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang menjadikan para nabi dan syuhada, orang-orang yang mati syahid, itu iri terhadap mereka. Ini yang menunjukkan betapa besar dan hebatnya pahala yang akan Allah berikan bagi orang yang cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat kita ini dengan dasar cinta karena Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta ini karenanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala atas amal kebaikan dan rahmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan ditutup dulu atau gimana? Oh, nanti ada yang sendiri. Habis ini apa? Saya sendiri. طيب أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله توسيع yang sangat cetak mana dari Ustaz yang maha. Itu selanjutnya ini adalah tanya jawab 3 dari ikhwan dan 3 dari kami dari 41 aja. Moga yang bertanya selalu dari Ikhwan dulu satu. Iya, iya. Moga namanya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Teguh dari Surabaya. Mau bertanya, kan cinta, cinta adalah untuk ibadah. Iya. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia bersih. Iya. Jadi di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk menyeimbangkan 3 perkara. Yaitu cinta, kemudian al-mahabbah ya cinta, kemudian ar-rajaa harapan. Ya, harapan kepada pahala dan ampunan Allah serta rahmat-Nya. Kemudian al-khauf, rasa takut, takut terhadap siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini harus dimiliki oleh seseorang ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud tadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kalau orang itu ibadah dengan dasar cinta saja, maka dia akan menjadi orang yang zindiq. Anda tahu makna zindiq? Zindiq itu orang yang bisa diartikan macam-macam ya zindiq itu. Intinya zindiq itu mengantarkan orang itu keluar dari Islam. Ya, bisa menjadikan orang itu keluar dari Islam. Zindiq orang yang bisa jatuh pada kekufuran. Terkadang akibat dari perbuatan bid'ah atau yang semisalnya, perbuatan kesesatan, ya, bisa mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang ya, man ya'budullaha bima habbati faqat fa huwa zindiq, Barang siapa yang membangun ibadahnya kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia akan jadi orang sendiri. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah dia lebih menonjolkan cinta tanpa ada rasa berharap dan tanpa ada rasa takut. Jadi kalau orang itu ibadahnya hanya cinta melulu, maka jelasnya nanti dia akan berbuat sesuatu yang bisa keluar dari syariat. Contohnya seperti apa? Contoh seperti orang-orang yang biasa disebut dengan orang-orang sufi. Tahu ya? Orang-orang sufi dan orang-orang yang katanya sangat cinta sama Allah. Nah, karena dia itu berlebihan di atas cintanya kepada Allah, akhirnya dia tidak mendasari perbuatan ibadahnya sesuai dengan petunjuk Allah. Mereka ya melakukan ekspresi cintanya kepada Allah dengan hal-hal yang macam-macam. Sampai-sampai di antara mereka yang merasa dirinya sangat cinta kepada Allah, mereka mengatakan, ya, aku dan Allah ini bersatu, ya, bisa menyatu, manunggalin kawulan begitu. Bersatunya diri dengan Allah SWT. Padahal tidak bisa seperti ini bersatu. Masa tubuh kita yang kotor, serba hina, kecil dan seterusnya bisa bersatu dan bergabung dengan zat yang maha besar, yang maha suci dan maha indah? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ya, orang yang melebihkan cintanya dalam ibadah tanpa menghiraukan terhadap perasaan takutnya kepada Allah, maka dia akan bisa mengekspresikan bentuk cinta itu sampai keluar dari batas-batas saya. Karena dia tidak merasa takut. Tapi kalau ada rasa takutnya, dia akan curahkan cinta yang kepada Allah itu dengan perasaan takut yang ada di dalam dirinya. Sehingga dia tetap memperhatikan batas-batas saya. Makanya kita lihat orang sufi katanya kalau sudah tingkatan paling tinggi, mau melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, tidak apa-apa. Sudah dapat cintanya sama Allah. Saya ini sudah cinta sama Allah, mau saya berbuat yang dosa atau tidak dosa, ya tidak ada masalah, tidak ada pengaruh buat saya. Saya sudah cinta sama Allah, Allah insya Allah sudah cinta sama saya. Sudah tingkatan paling tinggi menurut mereka. Nah, maka yang seperti ini akan mendatangkan apa? Sindir. Makanya para ulama yang dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika mulai ngetren ya korikot-korikot sufi di zaman beliau, Imam Syafi'i mengatakan, aku melihat orang-orang seperti ini, paginya dia berbuat dosa, malamnya dia sudah zindik, atau sorenya dia sudah zindik, keluar dari Islam. Karena tidak didasari syariat semua ungkapan cintanya dalam ibadahnya kepada Allah, karena kelebihan dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, monggo pertanyaan dua. Nah, nama ya dari Akwat. Monggo satu pertanyaan dari Akwat. Ya, pakai kertas saja, biar enggak kasihan. Akwat. Tanya pertama dari Ahwat, bagaimana cara kita menyikapi ketika mulai ada rasa suka atau cinta pada lawan jenis? Iya. Ini apa? Virus apa? Jadi bagaimana ya, yang harus dilakukan kalau sudah ada rasa cinta atau sudah ada rasa gitu kepada lawan jenis? Kalau dia sudah punya persiapan untuk menikah, dia boleh sampaikan rasa sukanya itu kepada yang disukai dengan jalan yang dibolehkan atau disyariatkan. Caranya gimana? Ya, kalau memang malu caranya bisa lewat bapaknya atau lewat kakaknya atau lewat yang lain. Nah, mungkin ada seorang akhwat itu dia sudah siap nikah, ya, dia ada perasaan suka dengan seorang laki-laki, seorang ikhwan yang dia melihat wah ini selain ganteng, akhlaknya baik, agamanya juga bagus. Ya, saya ingin jadi istrinya. Ini bukan jadi pacarnya ya, jadi istrinya. Kalau yang seperti ini boleh. Dia boleh menawarkan dirinya ya. Dan ini tidak hina, seorang wanita ketika menawarkan dirinya untuk dinikahi seorang yang mulia, maka si akhwat ini termasuk orang yang mulia, kan gitu. Pernah di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah anfihni, ya Rasulullah nikahi saya. Ini wanita ini langsung datang menghadap Rasul. Pada saat itu Rasul melihat si wanita ini, kemudian Rasul pun memalingkan wajahnya. Artinya Rasul tidak berminat untuk menikahinya. Kemudian dia datang lagi arah yang lain. Ya Rasul, bisa bikin. Sampai ada seorang sahabat yang mengatakan wanita ini tidak tahu diri. Maka ada wanita lain dari sahabat ini mengatakan, ya, justru wanita ini mulia kan? Ya. Tidakkah ya, sesuatu yang apakah tidak mulia ketika ada seorang wanita itu ingin menawarkan dirinya untuk dinikahi? Nikah itu kan mulia. Dia menawarkan sesuatu yang mulia, gitu. Tentu dia orang yang mulia. Kalau misalnya ya mas pacari saya, ini pacaran sudah hina. Orang yang menawarkan pacaran juga kehinaan, gitu. Ya, tak baik. Nah, maka boleh. Dia bisa lewat. Apa namanya orang tuanya atau karena malu ya bisa wanita itu lebih malu boleh disampaikan ya, tapi kalau seandainya ya si ikhwannya ini nggak ada persiapan ya palingkanlah rasa cinta dan suka kepada yang lain. Masih banyak ikhwan yang lebih baik daripada si dia yang siap untuk menjadi suami bagi Allah Maha Besar. Kalau seandainya begini, kalau seandainya ada perasaan sukanya itu hanya suka saja, ya maka harus dihilangkan ya, karena ini khawatir. Ini memang sesuatu yang lumrah, tapi ini jangan berlarut-larut dibiarkan. Karena kalau berlarut-larut dibiarkan akan mengantarkan kepada kemaksiatan, syaitan yang menunggangi. Maka harus dihilangkan. Ya, maka harus dihilangkan. Allah Maha Besar. Terus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, satu, kagum dan cinta keduanya erat bagai tak berbeda. Apa Mas? Kagum dan cinta. Keduanya erat bagai tak berbeda. Sejatinya manusia biasa pernah merasakan hal itu. Namun apakah itu hanya semata-mata isyarat atau mungkin malah syahwat ya Ustaz? Dan bagaimana cara menjaga hati agar tidak terkotori oleh syahwat atau perasaan kagum yang berlebihan terhadap lawan jenis. Iya. Yang pertama dua bisa. Yang dua. Iya. Apakah bukti perbuatan nyata yang harus ditunjukkan oleh dua orang yang saling mencintai karena Allah sebagai konsekuensi? Iya. Yang pertama tadi Pak. Ini pertanyaannya masya Allah ini ya. Puisi sekali. Kagum dan cinta. Oh ya, kagum dan cinta. Keduanya erat bagai tak berbeda. Sejatinya manusia biasa pernah merasakan hal itu. Namun apa itu hanya semata-mata isyarat? Iya. Jadi masalah kagum dan cinta ya. Intinya begini. Kagum ya. Orang itu kan awal dari kagum dulu baru cinta kan gitu ya. Kalau seandainya ada seorang wanita kagum dengan seorang lawan jenis, ya. Seorang laki-laki. Kalau kekagumannya ini bisa mengantarkan dia untuk mendapatkan yang dikagumi dengan jalan yang halal, bukan dia tak apa-apa, silakan saja. Ya, tapi jangan terlalu banyak berharap. Ketika ada seseorang wanita yang kagum dengan seorang laki-laki, dia berdoa saja sama Allah. Ya Allah, kalau memang ya laki-laki yang aku kagumi ini adalah jodohku, dekatkanlah dengan dia dengan jalan yang halal. Ya, garis bawahnya dengan jalan yang halal. Tapi kalau seandainya dia bukan jodoh, ya Allah berikanlah aku jodoh yang seperti memiliki sifat dari orang yang agak tidak ada masalah. Berdoa sambil apa? Melawan keinginan syahwatnya yang khawatirnya nanti apa? Ditunggangi oleh syaitan. Sambil dibilangkan keraguan kepada laki-laki itu ya, yang mengarah kepada syahwat yang nanti akan ditunggangi oleh syaitan. Bagaimana caranya untuk membersihkan hati dari hal-hal seperti ini? Di antaranya Allah mengatakan dari ya, katakan kepada laki-laki atau wanita mukminah untuk menundukkan pandangan matanya ketika dia berpapasan dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan, tundukkan pandangan mata, jangan dibiarkan mata ini terus melihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan cara apa? Jangan sering-sering interaksi. Ada orang Jawa mengatakan waitin trisno jalanan soko kulino. Munculnya rasa senang itu karena kulino, kebiasaan. Maka jangan terbiasa selalu ketemu dengan si dia. Ini jalan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, palingkan perasaan itu kepada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Insya Allah itu akan lebih bermanfaat. Terus yang keempat, tentu berdoa kepada Allah SWT. Berlindung kepada Allah dari ya, keburukan hawa nafsu ya, atau apa namanya nafsu yang mengajak kepada keburukan. Berlindung. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada di dalam jiwa kami, karena manusia itu ada potensi berbuat buruknya. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai ya, terjadi yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, apakah bukti perbuatan nyata yang harus ditunjukkan oleh dua orang yang saling mencintai karena Allah? Iya. Iya, kalau dua orang ini laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, konsekuensinya memenuhi hak-hak ukhuwahnya. Tapi kalau ini kaitannya dengan apa namanya suami istri ya, suami istri, maka dia memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Ini adalah wujud konsekuensi dan bukti nyata terhadap cinta sejati yang dibangun di atas cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta yang karena Allah adalah cinta yang dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata dunia atau syahwat saja. Wallahu a'lam. Terakhir dari akhwat. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita cinta seorang karena Allah? Bagaimana kita mengetahui kalau kita cinta kepada orang lain karena Allah? Ya kita lihat, kita cinta kepada dia. Apa sebabnya kita cinta kepada dia? Kalau kita cinta kepada dia itu karena dia ini orang soleh, dia ini suka memberikan nasihat yang baik kepada saya, dia suka mengajak saya kepada kebaikan, maka saya pun cinta kepada dia karena itu. Maka ini tanda kalau dia cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi itu kita tahu kalau kita ini cinta kepada dia karena Allah. Tapi kalau seandainya saya cinta sama fulan ini karena sering ditraktir makan, hanya semata-mata itu ya, semata-mata itu, bukan karena si fulan ini orangnya baik gitu ya, hanya semata-mata karena traktiran makannya saja, maka yang seperti ini bukan cinta karena Allah. Allah Maha Besar. Sudah cukup kan dari apa? Ikhwannya gaji lagi satu kurang dua. Kurang dua. Jadi dua ya. Tiga. Jadi yang kedua siapa mas Ibu yang mau bertanya dari Ikhwan? Monggo yang mau bertanya. Saya yang cengkar ya. Jadi ada beberapa pasangan tuh bilangnya begini, kamu kok pacaran sih? Lu enggak lo, masa enggak pacaran lu? Kok berduaan? Lu kita pacaran cari A mas. Ada pacaran cari A ya mbak ya? Saya bingung, tapi gimana maksudnya itu? Iya. Itu apa hukumnya gitu loh? Iya. Sekarang itu syubhatnya macam-macam. Anak-anak sekarang itu pandai-pandai bikin syubhat. yang laki-laki cowoknya pakai baju koko, yang perempuan pakai jilbab. Terus berdua-dua ini gimana jadi subhanallah? Kalau kita ada dulu yang perpacaran, tidak, kita ini keakruban aja. Iya, pacaran syariah. Maka kita katakan pacaran syariah itu ada, tapi setelah menikah itu pacaran syariah sesuai dengan syariat. Tapi kalau sebelumnya, ya tidak ada seperti itu. Hubungan laki-laki dan perempuan, ya sebelum pernikahan itu tidak sebebas hubungan antara laki-laki dan perempuan setelah pernikahan. Ada batas-batasannya yang harus dipenuhi. Meskipun ya tampaknya kelihatan islami tapi tidak islami, tetap ada batasannya. Maka Nabi mengatakan kalau ada dua orang laki-laki perempuan, ya, mereka ini khalwah, ya, berdua-duaan saja, tidak ada orang yang ketiga dari kalangan mahramnya. Maka yang ketiga itu siapa? Syaitan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan lebih baik ditusuk oleh besi yang sangat panas di atas tengkuk kepalanya daripada dia menyentuh tangan orang yang tidak halal. Dan yang ingin saya tekankan, kalau Anda sekarang ini punya pacar, kalau Anda memang ya, tidak segera menikahinya, maka segera putuskan harapan dia. Jangan PHP pemberi harapan baik, masya Allah ya Allah ya Allah. Sering di PHP ini. Jangan kasih PHP, ya. Meskipun hanya sekedar saya nggak pacaran, Ustaz, cuma SMS-an, sama saja. Ya sama saja. Ini sudah pacaran tapi terselubung. Ya, pacaran yang terselubung. Jangan, tetap tidak boleh. Haram hukumnya. Jadi seperti ini. Kalau memang Anda tidak ada niat untuk segera menikahinya, jangan diteruskan. Dan ingat ya, kalau kita mau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu yang ditinggalkan dengan jalan yang lebih baik. Nabi mengatakan mantara syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang bisa meninggalkan sesuatu ini karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Ada dua kisah yang pernah saya baca. Kisahnya apa? Kisah yang pertama adalah ada seorang penuntut ilmu. Dia seorang laki-laki yang tampan ya, tapi miskin, tak punya duit. Miskin. Pada saat dia belajar ilmu agama itu godaannya luar biasa, terutama wanita-wanita yang menjadi tetangga kosnya. Ini bahasa kos ya, terlalu dulu yang dewa gitu, ya, luar biasa. Nah, pernah ya, ada salah seorang wanita yang merupakan tetangganya dia, itu kehujanan dan memang ini posisinya memang sengaja hujan-hujan gitu. Kehujanan pura-pura bernaung di rumahnya si laki-laki. Akhirnya karena si laki-laki merasa kasihan, iba, dipersilakan masuk karena hujan deras. Masuk. Nah, pada saat masuk ke dalam rumah, akhirnya berdua-duaan dengan si wanita ini. Ya, karena namanya laki-laki, syahwatnya muncul dengan wanita. Apalagi di situ nggak ada orang lain dan si wanita yang senang dan berharap untuk dapat respon dari si laki-laki. Maka kemudian ketika laki-laki ini muncul perasaannya, ingin sekali untuk berbuat tidak baik kepada si wanita, pada saat dia ingin melakukan, dia langsung pergi ke belakang. Di belakang dia menyalakan lampu, lampu zaman itu kan api, ya, pakai api. Dia nyalakan lampu itu sambil memegang lampu itu dengan tangannya. Sambil merasa panas dia menangis, ya Allah tolonglah aku, aku ini tidak mau terbakar siksa api neraka. Ini kalau Anda merasa seperti itu langsung ya, bahkan korek. Ya Allah, ini loh, panas loh ya, panas loh ya ini. Ayo, tidak usah diteruskan begini. Jadi begini, sampai dia menangis, kemudian karena saking terdengar tangisan isaknya, isak tangisannya, maka si wanita ini mendengarkan dari jauh, oh si laki-laki ini terlindung kepada Allah dari godaan lain. Akhirnya si wanita ini pun tidak usaha, sadar dia langsung keluar lagi. Lari datang ke bapaknya sambil nangis. Maka kata bapaknya ditanya, kenapa wahai anak kamu menangis tiba-tiba? Kemudian si wanita ini cerita, wahai ayahku, sungguh laki-laki yang tampan yang aku sukai di samping rumahmu ini adalah orang yang sangat soleh. Kemudian diceritakan demikian demikian. Maka kemudian sang bapak mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak akan nikahkan kamu wahai putriku kecuali dengan dia. Kecuali dengan si laki-laki tersebut. Akhirnya si bapaknya ini langsung mendatangi si laki-laki, minta agar si laki-laki ini menikah dengan putrinya. Yang mana pada saat itu si laki-laki sebetulnya juga senang dengan si wanita ini, karena ya namanya mungkin sering ketemu gitu ya. Senang, ada rasa senang, tapi dia takut ketika akan melakukan sesuatu dengan jalan yang haram terhadap wanita yang dia sukai, dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah jadikan dengan jalan yang halal. Si laki-laki ini tidak bisa menikahi si wanita yang dia sukai itu karena sebab dia miskin. Ya. Maka si bapak ini ya, awalnya mungkin enggak melihat si laki-laki itu karena ya orang miskin kan gitu, kadang orang tua kan pikirannya jauh ke depan ya, mungkin nanti kalau anak saya menikah dengan ini nanti bagaimana seterusnya. Nah, ternyata si laki-laki telah meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan jalan yang terbaik. Ini kisah pertama. Kisah yang kedua pernah terjadi adalah pernah ada seorang pemuda juga dari kalangan penuntut ilmu, pernah dia suatu ketika ya, tinggal bersama seorang alim. Dan seorang alim ini miskin. Dan seorang syekh ini begini miskin, tidak punya harta kecuali ya ala kadarnya untuk dia makan. Dan si pemuda ini pun juga sama-sama miskin ikut bersama syekhnya. Apa yang dimakan oleh syekhnya, gurunya, itulah yang dia makan. Suatu ketika syekhnya tidak punya apa-apa, dan si pemuda ini pun merasa kelaparan yang sangat. Akhirnya dia pun berusaha untuk cari makan tanpa keluar. Keluar dia dari tempat tinggalnya. Kemudian dia cari makanan-makanan yang sisa mungkin sudah dibuang sama orang. Dia mau cari makanan sendiri. Nah, akhirnya dia tidak menemukannya, terus dia berjalan lagi sampai pada satu rumah yang dapur terbuka pintunya. Kemudian tercium bau harum makanan. Orang kalau sudah laparnya sangat, itu kalau mencium bau harum makanan itu sudah tidak kuat. Ya, sudah sangat tidak kuat. Akhirnya apa? Akhirnya si laki-laki ini masuk, karena terbawa oleh perasaan laparnya, dia masuk ke dalam rumah ini. Dalam dapur ini. Sampai di dalam dapur dia tidak menemukan ada orang. Kalau misalnya dia menemukan ada orang, mungkin dia bisa minta sama orangnya. Waktu masuk nggak ada orang. Nah kemudian karena terbawa oleh ya rasa laparnya yang luar biasa, akhirnya dia pun mengambil sebuah terong yang dimasak di dalam wali. Ketika diambil dimasukkan ke dalam mulutnya, ketika dikunyah mau ditelan, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Wahai ya fulan, dia ngomong dalam dirinya sendiri, wahai fulan, apa yang kau makan itu bukan menjadi hakmu. Lebih baik kau mati di atas kelaparan daripada kau menelan bara api neraka. Akhirnya dimuntahkan ya terongnya itu, kemudian dia lari pulang ke rumah sambil merasakan lapar yang sangat ya. Tiba-tiba gurunya datang, syekhnya datang. Wahai anakku, kemarilah, panggil. Ini ada seorang bapak punya seorang anak putri yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Dan ini sekarang dia selesai masa idahnya. Si bapak ini datang kepadaku untuk mencarikan jodoh buat anaknya, putrinya. maka aku melihat engkau orang yang paling pantas untuk menikah dengan dia. Maka nikahilah. Maka karena muridnya ini ya, ditawari seperti itu ya, ya jelas diterima. Diterima. Setelah dinikahkan, kemudian syekhnya mengatakan pulanglah kamu ke rumah istri. Subhanallah, setelah pulang ke rumah istrinya, ternyata dia masuk ke dalam rumah yang dapurnya dia masuki. Ketika itu dia duduk di tempat ya meja makan ya, dekat dengan meja makan, kemudian diberikan makanan yang mau dia makan dan terong yang dimasak. Kemudian dia menangis. Dia mengatakan, wahai istriku, kau lihat itu ada terong yang jatuh di lantai ini. Iya. Tadi ketika saya berjalan dengan rasa lapar yang sangat, saya melihat pintu dapurmu terbuka. Akhirnya saya masuk ke dalam dapurmu dan aku akan mencuri terong yang kau masak ini. Ketika sudah aku punya, ketika sudah aku masukkan ke dalam mulutku, aku ingat bahwasanya aku ini sudah melakukan perbuatan dosa. Akhirnya aku buang terong ini dan itu sih terong itulah yang keluar dari mulutku tadi. Akhirnya saya pun pulang. Kata istrinya, wallahi demi Allah wahai suamiku, engkau telah meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka Allah berikan terongnya, berikan rumahnya, dan diberikan orang yang memiliki terong dan rumahnya. Kau meninggalkan satu terong saja, kau dikasih terongnya, dikasih rumahnya, dikasih orangnya. Makanya kalau anda ya sekarang ini untuk pacar, bertaubatlah kepada Allah, ya segeralah untuk memperbaiki. Kalau memang anda berusaha untuk menikahi pacar anda, bismillah, ya langsung lamar pacar anda untuk anda nikahi. Tapi jangan kemudian setelah dilamar ya, nunggu 5 tahun lagi kita nikah ya. Tapi 5 tahun ini ya hubungan terus, entah SMS-an, entah ini tidak ada sebenarnya, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, cukup mungkin ya.